Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah, menyambung sesi yang sebelumnya tadi, sedikit banyak dan secara singkat kita sudah mengetahui bahwa para sahabat, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa dalam jalan-jalan kebaikan. Termasuk juga adalah kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak hal, banyak pula bukti yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah rangkaian ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Ali Imran. Kalau secara lengkapnya ayat 169 sampai 175. Di dalam rangkaian ayat ini, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh." Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, rangkaian ayat ini menjelaskan tentang ketundukan sempurna dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Kata beliau rahimahullah, wa qauluhu ta'ala alladzina istajabu lillah war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Para sahabat, orang-orang yang terbaik, yang dipuji oleh Allah, disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang beriman pada ayat sebelumnya, siapakah mereka dan bagaimanakah bentuk keimanan mereka? Allah menjelaskan mereka adalah alladzina istajabu lillahi war rasul. Orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qarh, walaupun mereka baru saja mengalami luka-luka baik fisik maupun batin. Apa yang dimaksud? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadza kana yaumu hamra'il asad. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah peristiwa Hamra'al Asad. Hamra'al Asad nama sebuah daerah. Disebut dengan peristiwa Hamra'ul Asad. Wa dzalika annal musyrikin lamma asabu ma asabu minal muslimin karru raji'ina ila biladihim. Peristiwa itu masih kelanjutan dari perang Uhud, ketika orang-orang musyrikin mereka menimbulkan banyak kerugian di tengah-tengah kaum muslimin karena ada puluhan sahabat yang gugur ketika itu. Demikian juga sekian banyak para sahabat yang terluka, ada yang ringan, sedang maupun luka-luka berat. Kaum muslimin dalam perang Uhud dipukul mundur oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan kaum musyrikin? Yang dilakukan kaum musyrikin bukannya berkemah untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul menang, seperti kebiasaan masyarakat jahiliyah kalau misalkan mereka berperang zaman dulu. Untuk betul-betul dikatakan sebagai pemenang itu, setelah perang mereka tidak langsung pulang, tapi tetap tinggal di lokasi perang. mereka berkemah sampai beberapa hari. Ya kan? Mereka tinggal di sana sampai beberapa hari. Seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Ya. Pada perang Uhud, orang-orang musyrikin setelah memukul mundur barisan kaum muslimin, mereka tidak menetap di sana. Tidak kemudian mendirikan kemah untuk menunjukkan kami betul-betul menang. Apa yang mereka lakukan? Karru roji'ina ila biladihim. Mereka langsung kemas-kemas, bergegas, pengin pulang. Ya. Karena kemenangan mereka bukan kemenangan yang mutlak ternyata. Pada peristiwa Uhud itu. Falammastamarru fi sayrihim tanaddamu. Setelah mereka berkemas-kemas, bergegas, cepat-cepat pulang, ingin kembali ke Mekah. Ternyata tanaddamu. Di tengah perjalanan ada sesal. Lima, la tammamu ala ahlil madinati wa ja'aluha al-faisalah. Ada sebagian pasukan musyrikin ini yang kemudian berpikir dan menyuarakan pikiran mereka. Kenapa kita harus pulang? Padahal ini kesempatan kita untuk menghabisi pasukan Madinah. Wa ja'aluha al-faisalah. Dan seharusnya momentum perang Uhud itu bisa kita jadikan sebagai kesempatan untuk betul-betul menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Al-Faisalah, penentu siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah. Jadi ada suara ya, yang disampaikan oleh sebagian pasukan untuk jangan pulang. Ayo kita kembali lagi. Ini kesempatan, kita sudah posisi untung, diuntungkan. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadabal muslimina ila dhihabi wara'ahum liyur'ibahum wa yuriyahum anna bihim quwwatan wa jildan. Nah, suara yang berkembang di tengah-tengah pasukan musyrikin itu sampai terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kaum muslimin juga kemampuan intelijennya luar biasa sejak zaman dulu. Di kalangan para sahabat mereka yang ada banyak yang memiliki keahlian untuk mencari informasi. Nah, informasi itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau lakukan? Nadabal muslimin ila dhihabi wara'ahum. Nabi membangkitkan semangat para sahabat untuk mengejar mereka. Liyur'ibahum. Supaya menimbulkan ketakutan di kalangan mereka. Wa yuriyahum annabihim quwwatan wa jildan, serta menunjukkan dan memperlihatkan bahwa kaum muslimin itu masih memiliki kekuatan dan keuletan. Walam ya'dhan li ahadin siwa man hadral waq'ata yauma Uhudin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengambil keputusan bahwa semua yang ikut dalam perang Uhud harus ikut juga dalam misi pengejaran musuh. Yang tidak ikut serta dalam perang Uhud tidak diizinkan ikut. Itu keputusan dari Nabi Muhammad siwa Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, kecuali satu orang sahabat yaitu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir itu enggak ikut dalam perang Uhud, tetapi diberi izin khusus oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk ikut dalam misi pengejaran musuh. Fantadabal muslimuna ala ma bihim minal jirahi wal ifkhani ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin pun semangatnya bangkit. Mereka kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Padahal ala ma bihim minal jirahi wal ifkhani. Padahal kaum muslimin waktu itu masih banyak yang mengalami luka-luka. Ya. Itu secara fisik. Demikian juga sebagian kaum muslimin masih dilanda sedih karena ada sekian puluh para sahabat, bahkan di antara mereka ada sahabat-sahabat mulia, artinya yang punya kedekatan lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, seperti Mus'ab bin Umair, Amr ibnul Jamuh, dan sahabat-sahabat yang lain. Dalam posisi seperti itu tetap saja mereka berangkat ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepatuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini contoh nyata bahwa para sahabat adalah generasi yang harus kita contoh dan patut untuk diteladani dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap syariat, kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dalam situasi normal, bukan dalam keadaan biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita juga bisa membayangkan seperti apa kondisi saat itu. Ya kan? Kaum muslimin ini baru saja perang. Ya. Perang yang dahsyat. Betul-betul hebat. Perang yang kalau kita baca dalam buku-buku sejarah menjadi perang yang paling panjang serta paling lengkap alur cerita yang disampaikan untuk kita dibandingkan perang-perang yang lain. Lebih banyak halamannya dibandingkan halaman untuk perang-perang yang lain. Kenapa? Saking hebatnya perang pada peristiwa Uhud tersebut. Ya. Bukan dalam posisi apa biasa, bukan dalam keadaan normal, bukan. Ini posisi capek. Emang perang gak capek? Perang itu capek, lelah. Ditambah lagi sebagian mengalami luka-luka. Mengalami luka-luka. Sebagian mereka juga masih bersedih. Radiyallahu anhum ajmain. Tapi ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam panggil mereka, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, menyeru para sahabat untuk kejar orang-orang musyrikin itu. Yang kemarin ikut harus ikut. Yang kemarin dalam perang Uhud tidak ikut, tidak boleh ikut. Kecuali satu orang, sahabat Jabir bin Abdullah, itu diberi izin khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat. Mereka berangkat itu masih dalam posisi capek. Lelah. Mereka berangkat itu masih banyak yang luka-luka. Bayangkan, berangkat perang dalam posisi masih luka-luka. Ketika situasi normal, belum tentu orang diajak berangkat untuk bertempur kemudian ikut bertempur. Dalam posisi sehat wal afiat, fisiknya masih kuat, ya, masih staminanya tinggi, belum tentu ketika diajak berjihad bisa lebih kemudian berangkat berjihad. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka Allah puji mereka, Allah sanjung mereka, mereka disebut sebagai wala yudhi'u ajral mu'minin, Allah tidak akan sia-siakan pahala orang-orang yang beriman. Radhiyallahu anhum ajmain. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina istajabu lillahi walir rasul war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menyambut seruan Allah, memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun min ba'di ma asabahumul qarh, walaupun dalam posisi luka-luka. Mari kita jadikan contoh ini. Nah, kita akan merasa malu pastinya. Kita akan merasa kecil dan kerdil harusnya ketika saat ini, di zaman ini, nah, ada panggilan dan juga ada dorongan untuk ayo sama-sama kita memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita suarakan dakwah tauhid. Mari kita gemakan dakwah sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tidak punya alasan lagi kalau melihat kesungguhan para sahabat. Kesibukan, memang para sahabat tidak punya kesibukan. Kan ini. Terkadang kita beralasan banyak pekerjaan. Emang kita pikir dakwah ini untuk mereka yang menganggur saja? Tidak sadarkah kita ketika saat beralasan aku masih banyak pekerjaan? Tidak sadarkah kita bahwa konsekuensi itu berat? Konsekuensi itu kita akan menyatakan dakwah ini hanya berlaku untuk orang-orang yang enggak punya pekerjaan, orang-orang yang menganggur saja. Ya. Apa alasan kita kemudian? Capek? Apa ada yang lebih capek dari para sahabat saat itu? Ya kan? Kita capeknya capek apa? Mereka para sahabat perang loh seharian, Iya kan? Perang seharian, capek, lelah. Lahir batin itu capeknya. Nah, tapi ketika diperintahkan berangkat, berangkat demi Islam ini. Nah, kadang-kadang kita meriang sedikit aja sudah, pilek dikit, udah jadi alasan. Pusing dikit, jadi alasan. Sering ke kamar mandi, jadi alasan. Terus yang gak bisa jadi alasan itu apa akhirnya? Kalau semuanya kita jadikan alasan. Ya, yang alasan ini, yang alasan ini, yang alasan itu. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada yang alasannya istri. Dididiklah istri-istri kita itu. Ya, kan? Jangan cuma nuruti. Aku nanti ditinggal berapa hari. Ini demi dakwah, demi agama. Lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, para sahabat memang mereka tidak meninggalkan istri. Iya kan? Tidak meninggalkan istri. Kita didik istri-istri kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar istri-istri kita menjadi istri-istri yang salihah. Istri-istri mujahidah. Yang juga siap untuk terjun berjihad fisabilillah. Kalau kita berjihadnya di dakwah, di tempat yang terbuka. Istri-istri kita adalah wanita-wanita yang siap berjihad di dalam rumah, mendidik anak, menyiapkan segala sesuatunya, melepas kepergian kita dengan senyum, menyambut kita juga dengan senyum berlipat. Bangga mereka. Bukan malah kita salah didik, salah bina, atau justru sebaliknya, kita terbawa arus dan perasaan, akhirnya itu selalu kita jadikan alasan. Ana ditunggu istri di rumah. Emang yang lain gak ditunggu istrinya? Gak ditunggu sama istrinya? Ya semua yang sudah punya istri pasti istrinya nunggu di rumah. Ya kan? Afwan, ana ditunggu anak-anak. Semua ditunggu anak-anak. Ya. Lantas, siapa yang akan berjuang? Lalu, siapa yang akan berkorban? Contoh dan teladan kita jelas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu pasti. Nah, jangan sampai malah dijadikan modus. Jadikan modus itu karena suaminya ikut rapat, rapat daurah, rapat pondok, rapat pendidikan, ya kan? Atau rapat ya terkait dengan dakwah lah, di mana di Masjid Umar bin Khattab, ya kan? Belum selesai rapat. Karena ada beberapa keputusan yang diambil dan itu penting. Tidak bisa diambil oleh 1, 2, 3 orang. Harus diputuskan bersama-sama. Karena konsekuensi dan tanggung jawabnya juga ditanggung bareng-bareng. Dan itu belum selesai. Masih ini pertimbangan, pertimbangan yang lain. Ini bagaimana? Ya kan? Sudah ada telepon, mas kapan pulang? Dicari anaknya. Ya. Berlindung dengan anak. Ya kan? Terus nanti anaknya kirim suara. Pi, kapan pulang? Gitu. Yang nyuruh uminya. Yang nyuruh uminya. Sana. Satir. Okay. Yang nyuruh uminya. Sana. Telepon ambil. Wih. Rapat udah gak tenang tuh. Rapat udah gak tenang. Masya Allah. Mari kita didik istri-istri kita menjadi istri-istri yang mujahidah. Seperti istri-istri para sahabat yang justru bukan cuma melepas suaminya. Seanak-anaknya berangkat. Aku korbankan kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat. Anaknya gugur, anaknya syahid fizabilillah, bukan menangis, malah bangga, bersyukur alhamdulillah. Ada orang datang ingin menyampaikan bela sungkawa, malah marah. Kamu datang ke sini kalau untuk menyampaikan bela sungkawa, pergi sana. Saya tidak butuh bela sungkawa kamu. Kenapa? Karena punya tabungan anak-anak yang meninggal dan gugur fizabilillah, tabungan. Iya kan? Berarti sudah sukses, berhasil mendidik anak-anak menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah nangis, bukan. Marah itu sahabiyah radhiyallahu anha. Hanya karena apa? Ada orang datang mau bela sungkawa. Enggak, saya enggak butuh bela sungkawa kamu. Kan gitu. Yang kita harapkan istri-istri ya, yang salihah, mujahidah. Ketika anaknya tanya, "Mi, abi kemana?" "Nak, abimu sedang berjuang di jalan Allah." Kan gitu. "Abi kemana, Mi?" "Abimu ya kan, sedang berjihad di jalannya. Kamu harus seperti abi. bahkan semoga kamu lebih baik dan lebih semangat dari abimu. Jangan menangis, tidak boleh cengeng. Seorang mujahid nggak boleh menangis, kan itu. Bukan nasihat itu sambil nangis. Ya sahabat nak, abimu itu pejuang. Ya sama aja. Ya, tapi ya simpanlah rasa apa? Rasa kesepian itu karena ditinggal suami. Jangan ditampakkan pada anak-anak kita. Bukan malah nggak tahu tuh abimu paling ya seneng-seneng. Ngeteh-ngeteh gawa, majelas paling itu. Ya, jangan, itu namanya sedang apa memunculkan rasa tidak percaya anak kepada ayahnya. Iya kan? Jangan lihat majelasnya, jangan lihat kopi sama gawanya, tapi apa yang sedang dibicarakan waktu itu. Iya kan? Rencana, keputusan, kebijakan. Nah, kalau tidak diputuskan bagaimana kita akan berjalan? Iya kan? Ya kita didik anak-anak kita. Kemana abik nih? Abimu sedang berjuang di jalan Allah. Umi bangga punya suami seperti abimu. Jadi kamu harus rajin, harus pintar, harus menjadi penurut. Kamu ikuti itu abimu. Begitu ya Mi? Iya. Begitu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya kan, semangat mereka untuk patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Perintah-perintahnya luar biasa. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan sebuah kisah dari riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Lamma raja'al musyrikuna an Uhudin qalu la Muhammadan qataltum walal kawa'iba ardaftum bi sama sana'tum irji'u. Jadi ketika orang-orang musyrikin pulang dari Uhud, cepat-cepat mereka bergegas. Ada yang mengatakan, kalian Muhammad enggak dibunuh, enggak dapat perempuan yang bisa ditawan, pekerjaan kalian itu gagal. Kan itu. Apa ini? Irji'u, ayo kita balik lagi. Begitu. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Informasi itu sampai juga kepada Nabi. Fanadabal muslimina fantadabu hatta balagha hamra'al asad ay bi'ra abi uyainah. Faqala al-musyrikun narji'u min qabilin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacu semangat kaum muslimin untuk melakukan misi pengejaran. Mereka berangkat sampai tiba di sebuah tempat bernama Hamra'ul Asad. Orang-orang musyrikin ketika mendengar itu langsung narji'u min qabilin, udah kita balik tahun depan aja. Jangan sekarang, takut. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun kembali pulang ke Madinah. Itu melakukan misi pengejaran radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ayat yang 173 surat Ali Imran. Para sahabat yang dipuji sebagai orang yang beriman dan mereka yang dikatakan istajabu lillahi war rasul, selalu menyambut seruan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang paling sulit dan paling berat sekalipun, dalam kondisi luka-luka tetap berangkat. Darah loh. Luka itu pedih, perih. Bukan luka lama, luka baru. Ya kan, masih darah pun mengalir, ya kan? Darah pun mengalir. Berdarah-darah mereka berangkat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka para sahabat ketika dalam proses pengejaran itu memperoleh informasi. Ya kan? Jadi ada orang Badui, ya, seorang pelancong atau apa? Perantau, ada orang yang lewat itu menemui pasukan kaum musyrikin tadi. Dititipi pesan, nanti kalau ketemu Muhammad tolong beritakan, sampaikan bahwa semua orang sudah berkumpul menjadi satu, berpadu untuk menghabisi dan menghancurkan kalian. Memang betul dalam riwayat itu disebutkan orang tadi akhirnya kan bertemu dengan para sahabat yang melaksanakan misi pengejaran. Ini kaum musyrikin di sini, Rasulullah dan sahabatnya ingin mengejar, mereka kan ingin pulang kembali ke Mekah, sempat istirahat sampai-sampai apa? Karena saking takutnya mereka, ya kan? Saking takutnya mereka, barang-barang perlengkapan itu terus dibuangin untuk apa? Mempercepat pergerakan. Nanti kalau bawa barang-barang yang banyak, makanan dan yang lainnya malah menghambat, dibuang ke kiri kanan, ditinggalkan. Ya takut dikejar, mereka sebenarnya takut. Mereka ingin melakukan sebuah apa namanya taktik dan strategi apa namanya intelijen lah, kan begitu ya. Titip sama orang, berita nanti kalau ketemu mereka nanti tolong beritahukan ini semuanya udah kumpul jadi satu. Wah, pasukan besar loh nanti. Takut kalian. Jangan macam-macam sama mereka. Orang tadi betul ketemu dengan pasukan pengejar dan betul-betul disampaikan pesan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Fazadahum imanan, bukannya tambah takut, justru semakin kuat iman mereka. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah mengatakan ai alladzina wa'adahumun nasu bil jumu'i wa khawwafuhum bikathratil a'da'i famaktharathu lidzalik bal tawakkalu 'ala Allahi wasta'anu bihi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi para sahabat, orang-orang yang beriman tadi, ketika dihadapkan dengan isu ancaman bahwa mereka itu berhadapan dengan jumlah yang sekian banyak, wa khawwafuhum bikathratil a'da'i, mereka diteror, ditakut-takuti bahwa yang dihadapi ini sudah apa, enggak mungkin lagi untuk bisa dilawan. Apa? Orang yang beriman itu famaktarathu lidzalik, tidak gentar, tidak mundur, bal tawakkalu, justru mereka semakin mempertebal tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mereka mundur, justru mereka semakin membuat barisan lebih teratur. Mereka justru menguatkan isti'anahnya, memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk kami dan Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan perlindungan serta pertolongan. Ini orang yang beriman sesungguhnya. Ini ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya menjadi bekal kita di zaman seperti sekarang ini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita itu jadi korban tapi gak merasa jadi korban. Ya. Korban media. Korban pemberitaan. La haula wala quwata illa billah. Itu akibat kita meninggalkan kitabullah. Itu hukuman. Karena kita sudah tidak lagi meluangkan waktu yang cukup untuk membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu efek dari kita tidak lagi tekun untuk membaca dan mengulang sejarah-sejarah kepahlawanan di dalam Islam, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya di satu sisi kita menerima, mencari ya, berita, informasi yang justru menggerus dan melemahkan iman kita. Terus harusnya sesuatu yang kita lakukan bisa mempertebal dan memperkuat, justru ditinggalin. Ini kita terima berita terus, kok gini, kok gini, kok gini. Nih sekarang maksud saya begini, contoh nyata ya kan? Media itu kan mudah sekali sekarang, media sosial, media massa ya kan? Kita tidak mencari, dia datang sendiri ya kan? Yang sebelumnya kita tidak penasaran, akhirnya kita ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya. Padahal kita tidak punya alat, tidak punya kemampuan untuk memfilter, untuk menyaring berita. Enggak punya. Kita tidak ada kemampuan untuk menyeleksi informasi. Terima aja terus. Mohon maaf. Kalau kita angkat contoh konkretnya, video beredar, berita dikembangkan, isu dibuat bahwa sekarang musuh-musuh Islam tuh begini. Kita dibuat takut. Indonesia dikepung oleh sekian banyak kepentingan. Pekerja-pekerja asing yang datang ke Indonesia itu fisiknya tegap, kokoh, kekar. Ini adalah pasukan musuh yang disusupkan. Ya enggak? Enam. Betul. Iya kan? Ini yang begini, yang Amerika, yang Cina, yang Australia. Masya Allah, kita begini. Terus gimana? Kok gimana? Jelas. Zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan malah mengkeret. Lah, terus umat Islam nanti gimana? Anak-anak kita? Oh, kalau orang yang beriman, Allah tegaskan. Fazadahum imanan. Bukannya gentar, tapi imannya semakin kuat. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti kalau begini, komunis, Syiah, apa tidak boleh kita apa namanya mengolah informasi? Boleh, tapi tidak semua orang berhak. Iya kan? Nah, kalau semuanya ikut mengikuti informasi dan pemberitaan seperti itu, iya kan? Sementara kemampuan untuk menyeleksi, menfilter, nggak semua orang bisa. Iya kan? Nggak semua orang bisa. Ulama, iya, itu memang tugas dan kewajiban mereka. Tapi kalau kita siapa sih? Iya kan? Wong kita aja sudah sering tertipu dengan informasi-informasi hoax. Apa itu tidak cukup sebagai sebuah pelajaran bahwa kita itu enggak mampu untuk menyeleksi berita? Kita itu tidak paham tentang trik media. Iya kan? Kita enggak bisa. Sudahlah, yang ini ditutup, baca kitabullah, baca hadis Nabi, baca lagi sejarah-sejarah kepahlawanan Islam. Jadi kuat imannya. Optimis, tawakalnya tinggi, istianahnya itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Berita komunis, berita PKI, berita Cina, berita asing, berita tambang-tambang dikuasai, berita proyek-proyek dikuasai. Sudahlah, dunia ini relakan buat mereka. Walanal akhirah. Yang kita perjuangkan adalah akhirat. Iya kan? Proyek-proyek ini, proyek seperti itu. Salafi, saya, antum, hubungannya Freeport itu apa? Obrolannya Freeport itu sekarang kayak gini. Opo, sampean itu siapa? Pengurusnya, pejabatnya, karyawannya, pegawainya. Oh, itu kalau gini. Sekali lagi, kita itu siapa? Apa tidak sadar kita itu sudah jadi korban, Mas? Kita sibuk membicarakan yang sana gini, salaman di belakang. Kita enggak paham apa-apa. Kan itu. Kadang-kadang wah, ini nanti ketakutan-ketakutan itu dimunculkan. Nanti akan kita baca ayat yang selanjutnya dalam rangkaian yang sama ini. Iya kan? Sudahlah. Kan itu. Ada yang sampai langganan berita. Iya kan? Ada yang sampai tenggelam naudzubillah. Tenggelam itu akhirnya terbawa cari informasi. Wah, di media, di ini, terus nanti dikirim ke Ikhwan. Iki piye? Ini bagaimana? Masalahnya. Ada satu dua seperti itu sering kirim juga untuk saya. Satu salah satunya udah saya blokir aja dah. Ini isinya memang video tentang ini, tentang itu yang justru bukannya menambah iman, justru semakin kita kok gini ya? Kok gini ya? La haula wala quwata illa billah. Kan itu. Hubungannya kita dengan politik itu apa? Iya kan? Nanti terjadi kecurangan, nanti akan begini. Kalau terjadi begini, hancur, rusuh, kacau. Nanti Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di akhir pembahasan ini membawakan sekian banyak ayat. Pegang kuat-kuat ayat itu. Ingat selalu sehingga bukan menjadi seorang muslim yang kemudian punya jiwa yang lemah, bukan menjadi seorang muslim yang keder gitu. Terus nanti gimana nih? Enggak. Kita sudah cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun dikatain orang salafi, enggak ikut memikirkan urusan umat, ben. Kalian sok ngurusi umat ternyata untuk kepentingan perut kalian kok. Dan itu enggak jujur kalian. Salafi justru melemahkan semangat kaum muslimin yang sedang memperjuangkan syariat Islam. Enggak ikut demo 212, enggak ikut demo 411. Iya kan? Enggak ikut kegiatan ini, ditanya, "Mas, baru dari Jakarta ya? Reuni 212?" Enggak. Gitu. Loh, kok enggak? Kan jenggoten. Loh. Emang kalau jenggoten harus ikut 212, iya kan? Katanya memperjuangkan umat tidak seperti itu caranya. Iya kan? Memperjuangkan umat ya tirulah para pejuang umat ini yang sesungguhnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Begitu. Yang kita tiru ada, cara kita meniru sudah diterangkan. Iya kan? Mohon maaf. Ya, agak keras sih sedikit enggak apa-apa. Ini mohon maaf. Kalau ada di antara kita yang aktif ikut mengikuti media berita, kurangi. Kalau bisa tutup aja. titik.com titik.com titik.com itu, ya kan. Enggak usah. Kita jujur aja, imannya bertambah atau justru lemah? Tambah lemah. Ami Ahmad wallah. Kan itu. Kan itu. Asatidzah kita. Kita dengar nasihat-nasihat dari mereka. Seandainya bukan karena sebuah kedaruratan dan keharusan, enggak mau menerima informasi seperti itu. Udah. Tapi kadang ditanya, diminta arahan dan bimbingannya, akhirnya ibadah. Tapi kan tidak kemudian tiap pagi, siang, sore, malam dibuka kan itu. Bahkan pakai apa, kayak semacam langganan itu, kalau ada informasi baru terkait apa, terkait terus bunyi sendiri itu apa, subscribe kan itu. Apa itu subscribe? Pokoknya yang saya maksud itu langganan. Langganan itu apa? Dia masuk sendiri gini, langsung tenet. Kan itu. Partai ini dengan partai ini, apa urusannya sampai dengan partai? Iya kan? Yang ini menuduh ini, yang ini membela, yang ini melaporkan ke polisi, yang ini begini-begini. Kita ngikutin gini. Yang ini kena kasus ini, yang ini kena kasus ini. Podo wae, Mas. Sama mereka semuanya. Kita akui sajalah, saat berita-berita itu kita ikuti, itu bukannya menguatkan iman kita seperti yang Allah firmankan ini, fazadahum imanan, imannya bertambah, bukan. Justru kita rasakan iman ini tambah lemah. Muncul ketakutan. Terus nanti gimana? Kita harus persiapan. Betul persiapan. Tapi apa yang kita persiapkan? Kan begitu. Sudah cukup, nggak usah diikuti. Tapi itu godaan ya. Godaan apa enggak ini? Enggak usah dijawab lah. Wong itu sudah kenyataan, ya kan? Sudah kenyataan. Sekali lagi saya ulangi, ini mohon maaf kalau terlalu menyinggung kan itu. Kalau misalkan ada yang apa, merasa tersinggung, itu bukan orang per orang saya singgung, tapi kita semua perlu disinggung. Kalau ada di antara kita yang aktif mengikuti berita-berita seperti itu, cukup hentikan. Cukup dan hentikan. Ada Al-Quran, cukup. Ada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejarah-sejarah salaf, para sahabat, tadi. Kuat. Ya. Tidak usah khawatir. Kekuasaan ini dipegang oleh siapa? Yang kita khawatirkan justru iman kita. Karena orang yang beriman akan ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Ya kan? Coba lihat ketika sebagian ahli fikih, fuqaha. Bukan orang biasa, Mas. Fuqaha Baghdad. Ahli fikih dan ulama-ulama terkemuka di kota Baghdad. Mereka ramai-ramai datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, Imam Sunnah. Ya. Imamnya ahli sunnah. Ramai-ramai datang kepada Imam Ahmad rahimallahu taala. Imam Ahmad, kami ingin melawan penguasa. Mereka melakukan ini dan itu. Andai kan Imam Ahmad mengatakan ya seluruh umat Islam, karena waktu itu umat Islam panutannya Imam Ahmad rahimahullah, masanya gak bisa dibilang karena saking banyaknya. Artinya umat Islam itu cintanya luar biasa kepada Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad ya berontak, selesai, Dan ini. Tapi apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, ad-dima. Darah. Jangan sampai darah tertumpah. Jangan, jangan darah sampai tertumpah. Ya kan? Jangan sampai darah tertumpah. Tapi mereka ahli fikih, orang berilmu juga menyampaikan alasan dan argumen. Begini, begini, begini, begini. Nanti Islam bagaimana? Imam Ahmad rahimahullah kemudian menyampaikan kata-kata emas. Ya. Begitu bijak dan sangat mengena. Dan itu perlu kita ingat selalu, terutama di zaman kita. Inna hadza din lillah wa sayansuruhullah. Selesai perkara. Agama ini bukan milik kita. Agama ini milik Allah. Allah yang akan menolong agamanya. Lerem. Sudah. Kembali. Nanti kalau begini Islam akan ditindas, diintimidasi, nanti akan ada larangan untuk mengumandangkan azan, nanti akan ada larangan untuk beribadah. Ini seperti yang terjadi di negara ini. Ya enggak? Nerima informasi seperti itu enggak? Nambah imannya atau tambah lemah imannya? Enggak usah dijawab. Ya kan? Enggak usah dijawab. Tampilkan video begini. Yang buat video itu bukan tanpa alasan. Yang buat berita seperti itu bukan tanpa misi. Ya kan? Bukan tanpa tujuan. Ada misi yang ingin dicapai, ada tujuan yang ingin diraih. Kan itu. Kita gimana? Gimana? Gimana? Enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah untuk kita, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang melindungi. Sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam cukup kita jadikan sebagai pegangan, tidak perlu yang lain. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, siapa yang dihadapi oleh mereka? Dua negara superpower. Iya. Romawi, Persia. Sebelum itu kabilah-kabilah besar di jazirah Arab. Kaum muslimin sedikit jumlahnya. Perlengkapannya terbatas. Peralatan tempurnya sederhana. Pengalaman dan strategi militernya tertinggal jauh dari Romawi dan Persia. Bangsa Arab waktu itu kalau bahasa kita tawuran. Antar suku, antar kabilah. Tapi Romawi dan Persia, mereka adalah negara yang selalu melakukan invasi. Sudah sebuah apa organisasi militer. Dibangun rapi. Maka orang Romawi dan Persia, pertama meremehkan kaum muslimin. Kenapa? Mereka itu cuma perompak-perompak Arab saja. Perampok-perampok badui. Orang-orang gunung. Kalah akhirnya. Dan itu. Ini sebuah kerajaan, Pak, Romawi, Persia. Organisasi militernya itu solid, rapi, ribuan tahun berdiri. Kerajaan-kerajaan tersebut. Kaum muslimin, coba, dalam hitungan berapa belas tahun, berapa puluh tahun, ya kan, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi pertolongan Allah itu yang menentukan. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemudian menjadi pemisah antara al-haq dan al-batin, menjadi yaumal furqan. Ya kan? Perang Badar sekarang. Siapa yang memperkirakan umat Islam menang? Wong itu cuma sebuah misi untuk pencegatan kafilah dagang. Bukan berangkat dari rumah, meninggalkan kampung halaman, ya kan? Meninggalkan kota Madinah betul-betul untuk perang dalam arti berhadapan-hadapan dengan pasukan. Ini misinya untuk pencegatan rombongan dagang. Yang dibawa seadanya saat itu yang siap berangkat-berangkat. Karena tidak ada persiapan, tidak ada waktu yang diberikan. Berangkat-berangkat. Begitu. Akhirnya yang berangkat sedikit. Perlengkapan cuma untuk pencegatan saja sebenarnya. Perang yang dihadapi 3 kali lipat jumlahnya. Dengan persiapan betul-betul untuk perang. Allah menangkan. Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Nah, sebaliknya dalam perang Hunain. Ketika sebagian pasukan ada ujubnya melihat jumlah kaum muslimin yang sedemikian banyak, 12 ribu personil Sampai ada yang mengatakan kalau begini mana mungkin kalah kita. Terutama mereka yang baru saja masuk Islam. Karena Hunain itu setelah Fathu Makkah, 10.000 personel dari Madinah, 2.000 dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Begini. Allah tegur, dan itu pelajaran untuk kita semua, sebuah hikmah yang luar biasa. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum katratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Itu kan pelajaran buat kita semua. Al-Qur'an kalau sudah mulai kita tinggalkan, sudah tidak kita pelajari, sudah kita lupakan, yang muncul ketakutan-ketakutan. Wah, puluhan ribu tenaga kerja asing ada di Indonesia dengan skill ini dan segala macam, sudah ada di sana menguasai. Terus nanti ada video caranya menguasai Indonesia seperti apa, kuasai pantai utara Jawa, kemudian dari sini timur, halah gini tuh. Tutupin mas video-video itu, hapus, itu propaganda untuk apa? Menakut-nakuti kita. Baca perang Badar, baca perang Khandaq, Al-Ahzab, baca perang Mu'tah, baca perang Qadisiyah, ya kan? Baca perang Ajnadain, baca sini. Gitu. Imannya kuat. Begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita jadi korban, sekali lagi jangan jadi korban. Ustaz, kita itu bukan ahlinya, bukan kapasitas, dan bukan kita berkompeten di sana. Kan itu. Belajar bahasa Arab aja. Kembali lagi nyun sewu. Dijewer sedikit bolehlah. Dislentik pelan-pelan kan enggak apa-apa juga. Kalau enggak dijewer gimana gitu. Izinkan saya menjewer, gitu kan. Mohon izin para senior, ya kan. Dijewer sedikit. Buka berita tiap 1 jam sekali. Ngikuti berita 2 jam sekali. Dalam sehari halaman yang kita klik sampai puluhan sampai ratusan kali. Ngikuti berita politik, apa namanya ini, isu ini, isu ini, isu ini. Lah durusuluhnya bukanya 3 kali. Sekali buka langsung sekali tutup juga. Iya. Ngerjakan PR malas-malasan, ya kan. Mending besok datangnya terlambat, selesai PR ditanyakan. Kan itu. Terus pokoknya afan ustaz, agak meriang kemarin. Oh iya, karena ustaznya sabarnya luar biasa. Padahal modus itu. Ya kan, sudahlah. Baca Al-Qur'an itu sudah pegangan kita. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu sandaran kita. Kan itu. Adzan dulu? Siap. Monggo azan dulu. Kita lanjutkan 10 menit kemudian. 10 menit lagi maksudnya. Setelah azan maksudnya 10 menit tutup selesai udah. Allahu akbar. Fazadahum imanan. Ana juga bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tayyib ikhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang lengkap sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau mengenai hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam api. Demikian juga ucapan inilah yang terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya ketika ada informasi isu berkembang innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum, bahwa semua orang itu sudah bersatu untuk memerangi dan menghancurkan kalian. Fahsyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, ketika ada informasi yang berkembang seperti itu, fazadahum imanan, imannya justru bertambah. waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka lalu mengulang-ulang untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan cuma ucapan yang lewat, yang apa, melintas di lisan, bukan, tapi ucapan yang betul-betul difahami dan dimengerti arti dan kandungannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan cuma mengucapkan, tapi juga ada konsekuensi yang harus dijalankan. Ketika mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk kita, tidak perlu yang lain. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang melindungi. Maka konsekuensinya kita harus melakukan usaha supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukan ikhtiar agar mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, dan itu yang pertama, adalah menguatkan aspek tauhid kita. Aspek tauhid. Maka pelajaran dan pembelajaran tentang tauhid itu harus terus ditanamkan dan terus ditingkatkan. Terutama ya selain kita adalah anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita. Sering-sering kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa semua itu sudah ditentukan Allah. Yang Allah tentukan terjadi pada dirimu itu tidak akan luput. Yang Allah sudah tetapkan tidak akan terjadi pada dirimu, yaitu tidak akan terjadi. Wa'lam, kita sampaikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita, dan juga kita sendiri berusaha untuk mengingatnya, untuk wa'lam, sadarilah, ketahuilah bahwa lawijtama annas, ya kan, semua orang, bukan cuma satu negara, bukan hanya dua negara, semuanya yang di atas muka bumi ini bersatu an yanfa'uk, untuk memberikan manfaat. Lam yanfa'uk, enggak akan mungkin mereka mampu, illa, kecuali sesuatu yang sudah katabahullahu lak, sesuatu yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya juga seperti itu, seandainya mereka semua bersatu padu an yadhurruk, untuk memberikan madarat, mencelakai dirimu, lam yadhurruk, tidak akan bisa dan tidak akan mampu mereka lakukan kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu pendidikan Islam, bukan pendidikan ketakutan, bukan pendidikan kekhawatiran, bukan pendidikan pesimisme, bukan. Pendidikan yang kita baca dalam ajaran Islam itu pendidikan yang tidak mengenal takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang menanamkan keberanian. Pendidikan di dalam Islam itu adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk optimis. Tidak mudah terbawa isu, tidak gampang terpengaruh oleh informasi. Nah, apalagi kalau kita sadar diri, kalau kita termasuk orang yang mudah terpengaruh, ya udahlah. Jangan bersentuhan, jangan berdekatan dengan informasi-informasi seperti itu. Enggak tahu kondisi, enggak mengikuti perkembangan, enggak pengaruh apa-apa sama kita. Kan ini. Apa pengaruhnya sama kita? Enggak, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kita hanya menjadi korban. Sekali lagi, hanya menjadi korban. Dan yang kita korbankan, na'udzubillah, kalau kita tidak segera berbenah, yang kita korbankan apa? Agama kita. Tersibukkan dengan berita, kita lupakan kitabullah, kita lupakan Al-Quran. Kita sibuk mengikuti perkembangan media, akhirnya jarang kita membuka dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak waktu yang kita habiskan, kesempatan yang kita pergunakan, ya kan, 1 jam, 2 jam, mencari berita, mengumpulkan ini dan itu. Tapi sekali waktu kita duduk untuk membaca Al-Quran, setengah jam pun sudah kita menganggap cukup, bahkan sudah terlalu lama. Lumayan loh baca Quran setengah jam itu, ya. Lumayan ngaji. Oh, saya udah tiap hari ngaji. Tiap hari emang cukup. Tiap hari itu masih belum cukup. Iya kan? Tapi yang setiap hari itu, setiap hari saja masih belum terwujud. Iya kan? Kalau bisa ya, paling enggak sekali 5 waktulah. Pada subuh ngaji, pada zuhur ngaji, pada asar ngaji, pada maghrib ngaji, pada isya juga ngaji. Itu idealnya, standar resminya begitu sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan memang banyak. Setiap langkah dan setiap kita bernafas di situ dibutuhkan ilmu. Iya. Jadi sekali sehari aja masih belum cukup. Apalagi yang cuma merasa cukup seminggu sekali. Kalau pas libur, masya Allah, ngaji kok nunggu libur. Itu tadi, emang yang ngaji itu yang nganggur, iya. Enggak kan? Semuanya kita butuh ngaji, memerlukan talabul ilmi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian melanjutkan keterangan tentang firman ini, wa li hadza qala ta'ala fan talabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, fan talabu, maka pasukan kaum muslimin pulang kembali ke Madinah bi ni'matin minallah, sambil membawa nikmat dari Allah. Bukan cuma nikmat, wa fadlin, sesuatu yang sifatnya lebih, bonus. Lam yamsashum su'un, tidak mengalami gangguan apapun. Ai, maksudnya kata Ibnu Katsir, lamma tawakkalu 'alallahi kafahum ma ahammahum wa radda 'anhum ba'sa man arada kaidahum. Ini harus dijadikan bukan cuma foto profil kalau seperti ini, ya kan? Tapi sudah menjadi profil kita. Kalau foto kan cuma foto doang, ya kan? Harusnya menjadi profil seorang muslim ini, bukan cuma foto profilnya aja. Beda loh foto profil dengan profil itu. Kalau foto kan cuma fotonya doang, 24 jam hilang, ya kan? Harus diperbaharui untuk buat foto profil ulang, ya kan? Tapi kalau profil ya itu terus ada pada diri seorang muslim. Allah menjelaskan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, lamma tawakkalu 'alallah, pada saat mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Jalla wa ala, ya, bukan cuma berharap, ya, bukan cuma pasrah begitu, tapi ada usaha supaya harapan dan kepasrahan kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrah pada Allah. Tapi baca, pasrah pada Allah, baca lagi, terus tawakal wae, baca terus, wes tawakal tapi takut ini. Iya ya, kalau benar terjadi piye? Gimana? Gimana? Iya kan? Ditakut-takuti apa namanya dengan prediksi-prediksi dan teori bahwa Indonesia ini adalah negara darurat bencana. Indonesia itu adalah wilayah yang darurat gempa. Para peneliti menemukan, wah keren banget ya. Iya. Para peneliti menemukan adanya pertumbuhan gunung-gunung berapi baru, bukan cuma di Selat Sunda, bukan cuma di Krakatau, tapi di Maluku, di Sulawesi Utara, di pantai di laut selatan, bahkan di tengah-tengah Pulau Jawa. Pulau ini pecah. Ada enggak informasi seperti itu? Amin. Oh, ada. Ada, masya Allah. Jadi korban media. Itu kan cara berpikir mereka. Cara berpikir yang mengandalkan kepintaran dan kecerdasan katanya. Cara berpikir yang diolah oleh orang-orang yang punya pangkat sarjana. Iya kan? Diprediksi terjadi gempa, prediksi ini tsunami, ini gunung meletus. Nanti apa namanya? Pulau Jawa ini akan terpecah jadi dua. Ini Gunung Krakatau terus anaknya beraktivitas. Pada tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, itu Pulau Jawa dan Sumatera jadi satu, terus pecah. Jadi kalau sekarang di Jawa Timur itu ada lempengan. Saking pinternya mereka. Iya. Di mana tauhid? Itu. Di mana kita tempatkan ayat-ayat yang seperti ini? Iya. Bukan cuma itu, kok bingung? Ini Pulau Jawa terbelah dua, Mi Ahmad ya. Ini gini, besok begini. Kok itu? Sadunia hancur nanti. pada hari kiamat. Iya enggak? Kok cuma gunung meletus? Kok cuma gempa? Kok cuma tsunami? Besok ada saatnya. Bukan cuma gunung, langit idza syamsu kuwirat. Bukan cuma dunia, sak langit-langitnya itu pecah. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tazarat. Bintang itu jatuh. Wa idzal biharu sujjirat dan fujjirat. Bukan cuma laut selatan, bukan cuma pantai utara Jawa. Semua lautan seperti itu nantinya. Maka yang harus kita lakukan adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Itu sudah. Apapun nanti yang akan terjadi, toh dunia ini juga akan hancur. Iya kan? Kullu man 'alaiha fan. Sudah. Iya kan? Bumi ini rata. Gunung-gunung dicabut, dihancurkan menjadi debu dan pasir beterbangan. Rata. La tara fiha iwajan wala amta. Ratanya dunia ini, bumi ini, la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, rata semuanya. Itu padang mahsyar. Sudah tidak ada bangunan, tidak ada pohon yang berdiri, tidak ada sesuatu yang bisa menimbulkan bayang-bayang. Matahari didekatkan. Itu padang mahsyar. Yang kita lakukan bukan memprediksi ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini. Nanti kalau tidak terjadi ini nih, banjir bandang, kebakaran, kriminalitas tingkat tinggi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Persiapkan dirimu untuk hari esok. Apa yang kita bawa? Iya kan? Apa yang sudah kita jadikan sebagai bekal? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kita tidak usah memikirkan seperti itu. Yang paling terpenting sekarang, kita punya bekal enggak? Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Iya kan? Itu yang kita siapkan. Orang yang beriman, tenang. Orang yang beriman, tenteram. Kenapa? Karena dia mempersiapkan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Tempat dia bergantung, tempat dia berharap, tempat dia bersandar, tempat dia bertumpu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Allahus samad. Nah, itu tadi kuncinya apa sih? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya pelajari kitabullah, pelajari sunnah Rasulullah SAW. Ulang-ulang kembali itu sejarah Islam di masa dulu, di masa jaya, di masa emasnya. Itu iman akan terjaga insyaallah ta'ala. Jadi kata Ibnu Katsir, lamma tawakkalu 'ala Allah, ketika mereka betul-betul bertawakal kepada Allah, kafahum ma ahammahum. Allah cukupkan mereka sehingga mereka tidak lagi terganggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Allah yang akan memberikan, fa anzala 'alaihimus sakinah. Allah turunkan rasa tenang buat mereka. Masya Allah. Perang Badar, Pak. Besok mau perang, sahabat malah tidur. Bukan cuma malam perang. Saat perang. Saat perang. Gini, ngantuk. Pedangnya jatuh. Ambil lagi. Perang loh, Pak. Bukan pas pos ronda. Bukan cuma siskamling. Bukan cuma penjaga, menjaga perbatasan. Perang ini sedang perang. Madamu musuh. Itu menunjukkan apa? Saking tenangnya, begitu tentramnya, masya Allah. Padahal perang itu kan situasi yang paling apa? Paling berat dan menakutkan ya. Situasi yang paling menakutkan, orang yang beriman justru ngantuk. Itu apa? As-sakinah. Rasa tenang Allah turunkan dalam hati itu. Jadi tidak mengenal rasa takut, bukan? Gak ada keder, gak ada gemeter itu. Wah, nanti kalau mati gimana? Nanti itu. Musuhnya banyak. Kok banyak sekali? Gimana? Mundur aja, mundur, mundur. Enggak ada masalah. Malah ngantuk para sahabat cerita sama kita, ya kan? Ngantuk, pedangnya jatuh, ambil lagi. Pedangnya jatuh, ambil lagi. Malam perang Badar para sahabat tertidur. Rasulullah terus berdoa angkat tangan. Abu Bakar bilang, "Kafaka ya Rasulullah, yakfika ya Rasulullah. Kafaka munajataka li rabbika ya Rasulullah." Cukup ya Rasulullah, cukup. Kenapa Nabi Muhammad doa terus panjang malam? sampai selendangnya jatuh, diambil oleh Abu Bakar, pasangkan lagi, jatuh lagi, dipasangkan lagi, saking khusyuknya. Para sahabat tenang, masya Allah. Padahal besok mau perang ini, besok mau daurah aja, panitia nggak tidur, ya kan? Persiapan ini, ya sistemnya. Dan itu ya. Ini gimana listriknya? Ini airnya gimana? Tandonnya udah diisi penuh atau belum? Dan itu. Ini besok siapa? Itu baru daurah, bukan perang, Pak. Gini. Ya kan? Ini logistik gimana? Dapur sudah beli ini, sudah beli. Buah-buahannya gimana? Contoh sederhana aja kan? Iya kan? Perang ini, perang besok mau perang. Tidur nyenyak, masya Allah. Musuh sudah di depan, di hadapan. Dengan kekuatan berlapis. 3 kali lipatnya bahkan. Mana? Masya Allah. Itu kan yang kita inginkan sekarang ini. Walaupun musuh punya strategi ini. Kita ditakut-takuti, besok Indonesia akan seperti negara ini, besok Indonesia akan jadi seperti negara ini, yang akan dijajah, yang akan begini. Allah. La hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan video, berita, isu, ya kan, wacana, ditakut-takuti, sejarah begini. Berapa waktu yang lalu saya dikirimin video itu. Apa? Enggak usah kirimin lagi yang seperti ini. Kan itu. Nanti akan dijajah oleh negara ini, ya kan? Itu terjadi di Afrika begini, itu terjadi di Tibet begini. Itu cuma melemahkan iman saja. Yang kita inginkan adalah bagaimana caranya kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bertawakal itu ya baca Al-Qur'an, dipelajari. Kita pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Katsir, waradda anhum ba'sa man arada kaidahum. Pas, udah. Karena tawakal mereka yang kuat, Allah Subhanahu wa taala radda anhum. Menghilangkan, menjauhkan, menggagalkan ba'sa man arada kaidahum. Rencana jahat musuh-musuh mereka. Rencanakan mereka mau balik nih. Pasukan musyrikin tadi loh. Pulang dari Uhud kan mereka cepat-cepat balik ke Mekah. Di tengah perjalanan terjadi apa? Silang pendapat. Kok balik sih kita? Muhammad belum mati. Kita belum dapat apa-apa kok balik? Ayo lagi. Dan itu. Bahkan mereka sempat mengirim orang untuk menakut-nakuti kan. Tapi ternyata apa? Kaum muslimin mengejar, ini akhirnya rasa takut balik. Betul-betul takut. Radda anhum ba'sa man arada kaidahum faraja'u ila baladin. Akhirnya mereka apa? Pulang kembali. Mas ngacir gitu. Kaum muslimin pulang ke Madinah bi nikmatin minallah. Apaan nikmah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tafsirkan adalah an-nikmatu annahum salimu. Mereka pulang kembali ke Madinah membawa nikmat dari Allah, artinya apa? Selamat, tidak ada halangan apapun. Wal fadlu anna iran marrat wa kana fi ayyamil mausim fashtaraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farabiha fiha malan faqasamahu baina ashabihi. Selain mereka pulang dalam keadaan selamat yaitu nikmat dari Allah, mereka juga pulang membawa fadlin. Fadl itu kan sesuatu yang lebih ya. Fadl sesuatu yang lebih. Apa itu? Kata Ibnu Abbas, bertepatan waktu itu bertemu dengan rombongan dagang Iran. Memang saat itu ayyamil mausim, itu hari-hari musim, artinya hari-hari keramaian. Iya kan? Mausimul Hajj. Jadi orang lewat dagang, Nabi Muhammad beli, diborong, kemudian akhirnya dapat untung, faqasamahu baina ashabihi. Keuntungan itu dibagi-bagikan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sudah selamat, mereka pulang bawa keuntungan. Lam yamsashum su'un, mereka tidak mengalami apapun, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang buruk sekecil apapun. Mimma adhmara lahum aduwwuhum, dari rencana jahat yang sudah disusun oleh musuh-musuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat ini berfirman innama, ini kesimpulannya sekarang. Sudah waktunya ini kesimpulannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan itu sebagai kesimpulan kita. Ya, kalau misalkan pulang kita lupa pembahasannya apa sih dari sore tadi. Iya. Pulang misalkan lupa, kon baleni maning orang ngerti ya kan itu. Ditanya sama saudaranya tetangga, tadi ngaji. Yang di ngajeni apa? Ya cerita pokoknya. Cerita apa? Iya. Ya enggak apa-apalah. Alhamdulillah sudah Allah mudahkan menghadiri apa namanya majlis ilmu ya kan. Tapi paling tidak ini yang kita bawa pulang, Allah berfirman innama dzalikumus syaithan yukhawifu auliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini bawa oleh-oleh. Allah berfirman, itu semua adalah cara yang digunakan oleh syaitan membuat kalian takut melalui wali-walinya, wali-wali setan ini, orang-orang kafir, para pengikut setan. Maka Allah berpesan, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Orang yang beriman gak pernah takut sama musuh, seberapapun banyaknya, ya, seberapapun rapi dan terorganisirnya rencana mereka, seberapapun hebatnya mereka, orang yang beriman tidak pernah takut, karena yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya kata Ibnu Katsir, yukhawwifukum auliya'ah. Mereka menggunakan kaki tangannya. Mereka menggunakan semua para pengikut-pengikutnya untuk membuat kalian takut. Terjadi apa enggak sekarang? Terjadi di tengah-tengah kaum muslimin muncul rasa takut. Nanti. Wa yuhimukum annahum dzau ba'sin wa dzau syiddah. Mengesankan kepada kalian, memunculkan opini annahum dzau ba'sin wa dzau syiddah, mereka itu punya kekuatan besar, kemampuan militernya, teknologi perangnya, jumlah pasukannya kan itu. Kita enggak punya kekuatan apa-apa kan itu. Kalau sedikit apa yang kita lakukan disadap di gitu. Itu propaganda. Maka Allah ingatkan kita, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepadaku. Kata Ibnu Katsir, ai maksudnya, fa idza sawwalalakum wa awhamakum fatawakkalu alayya walja'u ilayya fa ana kafikum wa nasirukum alaihim. Artinya, kalau misalkan musuh-musuh itu melalui propaganda dan opini membuat kalian takut dan gentar, harusnya kalian bertawakal kepadaku, mintalah perlindungan kepadaku. Fa'anaka fikum, maka aku akan mencukupi, melindungi kalian. Wanasirukum alaihim, akan membantu dan menolong kalian menghadapi mereka semua. Kan itu. Kalau sudah Allah tolong, in yansurkumullah, lanjutkan. Fala. Oh, ini ayat penting loh. Ini fala ghalibalakum. Selesai masalah. In yansurkumullah fala ghalibalakum wa in yahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Itu sudah kata kuncinya. Kan enggak usah terpengaruh dengan media berita. Makanya kalau kita udah merasa terpengaruh, tutup wae Mas. Yang sudah terlanjur langganan sudah unrank. Nah, iya kan. Tiap 1 jam titit notifikasi masuk. Ini partai ini begini, nanti akan terjadi isu begini. Allah menyatakan in yansurkumullah, kalau Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Enggak ada. Walaupun engkau sendiri menghadapi seluruh dunia sendiri loh sendiri, enggak akan bisa kamu kalah. Tapi wa in yahzulkum, kalau Allah rendahkan kalian, Allah hinakan kalian, Allah biarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, apa ada yang bisa menolong kalian kalau sudah seperti itu? Ya kan? Walaupun punya teknologi, walaupun punya kekuatan militer, kalau Allah tidak bantu, Allah tidak tolong, yahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Selesai. Maka di dalam apa, akhir pembahasan ini Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan 8 ayat. Kurang enggak 8 ayat? Satu ayat aja udah cukup harusnya. Tapi 8 ayat dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala. Mohon izin tambah sedikit waktunya ya. menyelesaikan yang 8 menit, yang 8 ayat ini. Oh, jangan. 8 ayat ini. Ini penutup dari Ibnu Katsir rahimallahu taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka bil ladzina min dunihi ila qawlihi ta'ala, qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah ingatkan kita, bukankah Allah itu yang mencukupi dan melindungi hambanya? Wa yukhawwifunaka bil ladzina min dunihi. Mereka musuh-musuhmu itu membuatmu takut, menebarkan teror dengan isu ini, isu itu. Cara ini sudah dari dulu dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan sampai sekarang terus dilakukan. Jadi strategi mereka itu bagaimana membuat orang Islam itu takut, takut, takut, takut. Dan itu. Dalam rangkaian ayat tersebut, surat Az-Zumar 36-38, kul, katakan ya Muhammad, sikap seorang muslim itu adalah hasbiyallah, untukku hanya Allah, cukup Allah buatku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, faqatilu awliya asyaitan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Perangi wali-wali setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang katanya teori ini, teori ini, teori ini, lemah, lemah, dha'ifan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Jelas mereka itulah tentara-tentara setan, kelompok setan. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok setan itu akan rugi dan kalah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz. Allah menyatakan, kataballah, Allah sudah menetapkan dan mengharuskan, la aghlibanna ana wa rusuli, aku dan rasul-rasulku akan menang dan pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa qala, Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh-sungguh Allah akan menolong setiap orang yang mau menolong agamanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Bagaimana kita menolong agama Allah? Dengan demo, dengan unjuk rasa, kan itu, dengan maksiat dan dosa, kan itu, dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, kumpul di satu tempat, sholat subuh berjamaah, tapi putra putri jadi satu, ya, betul nggak? Dalam aksi demonstrasi begitu nggak? Yang kanan perempuan, karena suami istri gak mau pisah, bawa anak perempuan juga gitu, sini perempuan, ajaran di sopo kayak gini nih, mengatur saf seperti ini, darurat, darurat siapa daruratnya? Dalam aksi juga aksi demonstrasi kan begitu ya kan, sholat laki-laki perempuan, masya Allah, ini perempuan sana laki-laki perempuan, masya Allah. Begitu cara menolong agama Allah, dengan melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Menolong agama Allah itu ya dengan mempelajari Al-Qur'an, sunnah Nabi, diamalkan sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad." Sesungguhnya kami pasti membela dan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari kiamat nanti ketika para saksi itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Aman sudah. Tentrem, damai sudah. Alhamdulillah. Cukup bagi kita ayat-ayat Allah? Cukup. cukup bagi kita Allah, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi jangan coba-coba sok kuat, jangan coba-coba untuk penasaran ini. Oh iya, dikit-dikit sudah jarang ngaji, ininya yang aktif, ya kan? Al-Quran dibuka berapa hari sekali, yang ini tiap jam sekali, tiap detik, bahkan seperti namanya tiap detik, ya kan? Ya kan? Tiap detik dibuka, itu kan mengompas waktu kita itu, ya kan? Sesuai dengan namanya juga, iya, mengompas waktu kita itu, merampok gitu. Nggak ada rampok.com, lihat, ya adanya mengompas, waktu kita dirampok, ya sudah, sesuatu yang harus kita jaga justru kita lemahkan sendiri, sesuatu yang harusnya kita lakukan untuk menguatkan itu malah tidak kita lakukan, ya bangkrut kita, pengeluaran terus, pemasukan nggak ada, maksud cuma begitu dok, kita berpikir saat bisnis saja, iman juga begitu dong, kan jangan berpikir enggak, ojo, ini dikeluarkan mana pemasukannya? Kalau bila perlu pengeluaran diirit-irit, pemasukan diber, banyak iman juga gitu. Jangan dilemahkan-lemahkan, penguatnya malah enggak ada. Wallahu a'lam bishawab.